Baik, ini ada yang bertanya. Tentang suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Apakah keduanya membayar kafarah atau cukup si suami saja yang membayar kafarah? Bagaimana caranya cukup suami saja membayar kafarah? Hah? Nanti komplain suaminya, kenapa saya saja bayar kafarah? Ya. Jadi membayar kafarah di bulan Ramadan itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama dilakukan di bulan Ramadan. Syarat yang kedua terjadinya di siang hari. Syarat yang ketiga terjadinya dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau suami misalnya safar perjalanan, dia berbuka di perjalanan, boleh musafir buka atau tidak? Boleh kan? Dia sampai di rumah siang hari, dia dapati istrinya lagi baru selesai mandi haid. Hah? Dia tadi pagi tidak puasa karena haid, siang hari baru suci. Kalau terjadi hubungan suami istri bayar kafarah atau tidak? Tidak, karena dua-duanya tidak puasa. Jelas ya? Terus syarat yang keempat, dan keduanya dalam keadaan sengaja. Nah, ini dalam keadaan sengajanya ini. Ya. Dalam keadaan sengaja. Kalau ada yang melakukannya terus dibilang oh saya tidak sengaja. Nah, ini dikasih tanda tanya besar ini, tidak sengaja ya. Tapi yang dibahas di sini masalah dia dipaksa atau tidak. Ya, kalau laki-laki itu jarang ada kondisi dipaksa ya. Tapi perempuan yang kadang istrinya puasa, dia nggak mau misalnya dipaksa oleh suaminya. Nah, di sini kalau si istri dia terpaksa, ya tidak ada, tidak masalah bagi dia, tidak batal puasanya, dia juga tidak berdosa. Jelas ya? Tetapi si suami akhirnya bayar kafarah. Tapi kalau istrinya yang menjadi sebab, ya, tahu ya artinya menjadi sebab ya? Misalnya dia mengajak, membiarkan dan seterusnya. Nah, ini juga artinya ikut bersyirikan. Maka dua-duanya bayar kafarah. Dua-duanya bayar kafarah.